إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini marilah kita memuji Allah Azza wa Jal bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah Azza wa Jal limpahkan kepada kita semuanya baik nikmat yang zahir, yang tampak ataupun yang batin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka bi ihsan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apapun keadaan seorang hamba, apapun kondisi seorang manusia, semuanya adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Seorang diberi kemiskinan, ujian dari Allah. Diuji dengan sakit, ujian dari Allah Azza wa Jal. Diuji dengan kekayaan, dengan sehat, dan seluruh keadaan kita dalam kehidupan ini adalah ujian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa ingat bahwasanya hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara mereka yang menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Di saat sempit kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan sabar. Di saat lapang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk beribadah kepada Allah dengan syukur. Dan demikianlah seterusnya. Hidup seorang manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Janganlah menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah hanya di saat lapang saja, namun tetaplah dia beribadah kepada Allah walaupun di saat sempit. Sesungguhnya hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Kita di dunia ini hanyalah hari, detik yang kita nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan mendapatkan saat kematian. Bukan hanya diri kita, bahkan manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang saat ajal menjemput beliau alaihi salatu wassalam. Dan adalah Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah sampai datang kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Nabi, wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian, sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kehidupannya, beliau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau merasakan saat lapar. Beliau juga merasakan saat sempit. Ada saat-saat beliau lapar dan mengganjal perut beliau dengan batu-batu. Ada saat beliau mendapatkan kelapangan. Hakadan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau menjadi hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling agung. Dan beliau mendapatkan derajat yang paling tinggi di sorga Allah Azza wa Jal. Di sorga ada sebuah tempat, ada sebuah manzilah, derajat yang paling tinggi yang bernama wasilah. Dan wasilah itu adalah derajat yang tidak dicapai oleh siapapun dari manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berdoa dalam doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah, anugerahkan kepada nabimu wasilah. Dan wasilah kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah derajat yang paling tinggi di sorga, dan tidak ada yang mencapai derajat itu kecuali untuk seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kita diperintahkan oleh Allah azza wajal beribadah kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Itulah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, beribadah kepada Allah azza wajal. Ada saatnya kita bersama dengan manusia, semua melihat diri kita. Barangkali kita mudah untuk beribadah, namun di saat kita bersendiri, tidak ada yang melihat kecuali Allah azza wajal. Itu adalah ujian bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, semoga Allah azza wajal memudahkan kita untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau kepada Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di antara perkara yang manusia sering kali lupa adalah syukur kepada Allah setelah lama nikmat itu tidak dirasakan. Seperti misalnya nikmat hujan, lama tidak kunjung hujan, kemudian tiba-tiba Allah mengirim hujan. Di saat itu seorang diuji oleh Allah Azza wa Jal. Apakah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan syukur atau tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perjalanan bersama dengan para sahabatnya. Sampailah Nabi alaihi salatu wasallam di Hudaybiyah, sebuah tempat dekat kota Mekah. Setelah malam harinya hujan yang sangat lebat. Iya, hujan yang sangat lebat di waktu malam. Di waktu salat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam mengimami para sahabat dalam salat subuh. Selesai salat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Dengan ucapan beliau, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang Allah firmankan? Tahukah kalian apa yang Allah ucapkan? Para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya lah yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Qala Allahu azza wa jal, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Di pagi hari ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada hamba-hambaku yang kufur, ada hamba-hambaku yang kafir kepadaku. Adapun hamba-hambaku yang di pagi hari ini mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, sungguh dia adalah orang yang beriman kepadaku. Adapun orang-orang yang mengatakan di pagi hari ini kita mendapatkan hujan mutirna binaui kada wa kada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia adalah orang yang beriman kepada bintang-bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di saat terang, di saat paceklik, di saat tidak turun hujan, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita beribadah kepada Allah azza wajalla ataukah tidak. Di saat Allah mengirim hujan juga demikian, apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah atau tidak. Maka hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk selalu beribadah kepada Allah. Di saat hujan, ucapkanlah kalimat mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan karena keutamaan Allah dan rahmatnya. Ketika turun hujan, berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang menjadikan sebab madarat. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hidup beliau selalu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Hidup beliau selalu dipenuhi dengan syukur, sabar, sabar, dan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal memudahkan kita semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah jalla wa ala, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahiman rahimakumullah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah di saat Allah memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat itu terus kita rasakan, kecuali jika Allah azza wa jal memberikan bantuan untuk kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah bantuan agar kita bisa beribadah kepada Allah jalla wa ala, agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk kita membaca doa di akhir-akhir salat, dubura kulli salat, di akhir salat, untuk meminta kepada Allah dengan doa berikut ini: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikianlah doa Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu beliau baca di akhir salat, selalu beliau baca. Dan beliau berpesan kepada salah seorang sahabatnya, yang artinya juga pesan untuk kita semuanya, janganlah engkau tinggalkan doa ini di akhir salatmu. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ya Allah, ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan agar aku bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah azza wa jal untuk senantiasa memohon kepadanya agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah jalla wa ala. Semoga Allah jalla wa ala memberikan kepada kita taufik, keberkahan, kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lurus, rapatkan saf. Atimu saf al-awwal fal-awwal. Lurus, rapatkan saf. Fa'ila tasfiyat as-sukuf min darah. Allahu Akbar.